Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya pada kesempatan kali ini dengan menyebut namanya, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kesempatan untuk belajar dan menuntut ilmu bersama salah satu buku terbaik di dunia, yaitu Riyadhus Shalihin, bersama salah satu ulama terbaik di dunia, Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati orang-orang yang beliau cintai, keluarga beliau, guru-guru beliau, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana yang disampaikan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man kana yuridu dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man kana yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm, au kama qal. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka dia harus tahu ilmunya, dan barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, dia pun juga harus tahu ilmunya. Maka menuntut ilmu adalah pintu gerbang menuju keberhasilan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk umat terakhir, untuk nabi terakhirnya bersama umatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan pembuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Disuruh baca, hadirin. Disuruh belajar. Karena belajar adalah kunci dari keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Maka bersyukurlah kita ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahihah. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, masih bersama bab muraqabah, masih bersama nasihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas. Nasihat yang begitu luar biasa dan sangat-sangat mengagumkan pesan-pesan yang begitu kuat ini beliau sampaikan ke seorang anak kecil, dan ini menunjukkan bagaimana konsep Nabi SAW mendidik umatnya yang ternyata menjadi PR kita dalam hidup kita selama ini. Oleh karena itu, setiap kita harus merenungkan hadis ini, karena hadis ini benar-benar menanamkan pondasi keimanan yang sangat kuat di dalam diri seorang hamba. Apa yang disampaikan Nabi betul-betul konsep yang sangat kuat dan mewah. Jika kita bisa terapkan, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Beliau memulai dengan mengatakan, ya gulam inni u'allimu ke kalimat. Nah, aku akan ajarkan kamu beberapa kalimat, beberapa konsep. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Lalu Nabi SAW menyampaikan sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan sebagian ulama ketika menjelaskan hadis ini seperti Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, beliau mengatakan bahwa inilah inti dari hadis ini. Atau seluruh pesan Nabi SAW ini, core-nya tuh ini, intinya tuh ini. Kenapa Nabi SAW meminta Abdullah bin Abbas dan kita semua untuk menjaga hak Allah sehingga Allah menjaga kita, lalu meminta kita untuk berdoa hanya kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya? Nah, jawabannya ada di penggalan ini. Wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah nak, ketahuilah, apabila seluruh umat bersepakat, berkoalisi, bersekutu untuk memberikan manfaat kepada dirimu, maka mereka tidak akan berhasil, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu melainkan dengan sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untuk dirimu. Dan seandainya mereka bersepakat untuk menimpakan mudarat kepadamu, ala an yadurruka bi syai', untuk memberikan atau menimpakan mudarat, keburukan kepadamu, menjegalmu, menjatuhkanmu, memfitnahmu, apa saja yang merupakan kemudaratan, menikammu dari belakang, maka mereka tidak akan berhasil menimpakan kemudaratan kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan Allah bahwa hal itu akan menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembaran catatan takdirmu telah kering. Hadis dari Imam Tirmidzi, dan beliau mendengar kata hadisnya hasan sahih. Ini jawaban dari semua itu. Kenapa kita disuruh jaga hak Allah? Kenapa kita disuruh meminta kepada Allah? Kenapa kita disuruh meminta pertolongan kepada Allah? Ternyata karena hanya Allah lah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita, yang bisa memberi dan mencegah sesuatu dari kita. Maka kalau demikian, maka yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki akal sehat adalah menjaga haknya subhanahu wa ta'ala, adalah menunaikan atau menjaga perintah dan larangannya. Dan kalau minta, minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolonganlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus prioritaskan dan nomor satukan Allah subhanahu wa ta'ala di atas semua makhluk, di atas semua makhluk. Karena yang bisa hanya Allah, mau seluruh makhluk bersepakat untuk mensupport kita, mendukung kita, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan dan tetapkan untuk kita. Dan apabila seluruh manusia gak suka sama kita dan ingin menjegal kita, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah tuliskan di buku catatan kita tentang apa yang akan menimpa kita. Hadirin yang Allah muliakan, jadi kalau bahasa simpel, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ingin mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, nah kamu harus jaga hak Allah, kamu harus minta sama Allah, kamu harus minta pertolongan kepada Allah. Kenapa? Karena manusia itu gak akan bisa mendukungmu kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan manusia gak akan bisa menjegal keinginanmu kecuali apa yang Allah takdirkan dan tetapkan juga. Kalau demikian, maka beribadalah kepada Allah dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus dilakukan. Karena semua yang terjadi itu, semua ketetapan dan takdir Rabbul Alamin kepada kita. Ma yusibu al-abda mimma yadurruhu aw yanfa'u fi dunya kulluhu muqaddarun alaih. Kata Imam Nurajab, bahwa semua yang menimpa seorang hamba dari keburukan atau kebaikan, maka semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinu an yusibahu ma lam yaktubu lahu wa lam yuqaddar ma lam yuktabu ma lam yuktab lahu wa lam yuqaddar alaih. Dan enggak mungkin menimpa dia apa yang tidak ditakdirkan dan tidak dicatat di dalam buku catatan takdirnya. Walaupun seluruh manusia berupaya untuk merealisasikan hal itu untuk dia, gak akan bisa. Gak akan bisa. Kalau demikian, lalu kenapa kita palingkan wajah kita ke hadapan makhluk? Inilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 51, ketika Allah berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang Allah tetapkan untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Lihat, katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Gak akan menimpa kita jemaah kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Kita disuruh katakan itu. Huwa maulana, dan dialah satu-satunya pelindung kita, pelindung kami. Dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman bertawakal. Hadirin yang Allah muliakan, gak ada yang bisa menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan inilah firman Allah juga dalam surat Fatir ayat 2 jemaah, ketika Allah berfirman, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Dan apapun yang Allah buka untuk manusia dari rahmat-rahmatnya, fala mumsika laha, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Jadi kalau Allah sudah buka rahmat untuk kita, sebuah kebaikan untuk kita, sebuah kemudahan buat kita, gak ada yang bisa menahan itu. Fala mumsika laha, tidak ada yang bisa menahannya. Wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di. Dan apabila, dan apa saja yang Allah tahan, wa ma yumsik, apabila Allah sudah tahan sesuatu, fala mursila lah. Tidak ada yang bisa memuluskan, tidak ada yang sanggup untuk merealisasikan huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Dialah maha perkasa. Nggak ada mau lawan Allah, nggak bisa. Wa huwal aziz, kata Allah. Dialah yang maha perkasa. Dialah yang maha perkasa. Tapi di waktu yang sama, dialah yang maha bijaksana. Artinya semua pasti di atas asas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah membuka rahmatnya kepada salah satu di antara kita, walaupun kita anggap kayaknya dia enggak pantas deh. Kalau Allah udah buka rahmatnya kepada seseorang, walaupun kita rasa kayaknya dia enggak pantas dapat itu. Hadirin, kita berhadapan dengan Al-Hakim yang maha bijaksana. Ketika Allah buka sebuah rahmat kepada seorang hambanya, itu pasti lahir dari kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin Anda gak tahu, Anda gak ngerti apa yang telah dilakukan. Enggak, saya tuh teman sekamarnya. Emangnya Anda bisa belah dadanya? Anda tahu amalan hatinya? Al-Hakim. Makanya mau dihalang-halangi kayak apa, gak bisa. Fala mumsikalaha. Gak ada yang bisa halang-halangi kalau Allah sudah buka itu. Gak ada yang bisa. Mau semua orang gak suka, mau jegal, mau jangan, kejadian. Kenapa? Karena Al-Aziznya Allah SWT. Allah yang maha perkasa, bukan Anda, bukan kita. Fama yumsik fala mursilalah. Kalau Allah udah tahan, Allah cut, gak ada yang bisa memuluskan, gak ada yang bisa merealisasikan, gak ada yang bisa. Mau di support kayak apa, gagal. Dan ketika gagal, ingatlah bahwa yang mentakdirkan ini adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Beda dengan kita yang zalim sebagai manusia. Zaluman jahula. Masih ingat manusia itu siapa? Ayat yang suka kita bahas, surat Al-Ahzab ayat 72. Zaluman jahula. Yang zalimnya banyak banget dan bodohnya minta ampun. Dan lucunya, makhluk yang bodoh dan zalim itu seringkali ngomentarin apa yang Allah takdirkan. Al-Azizul Hakim. Itu kayak, bukan kaya, mohon maaf, gini aja, di dunia ini aja mahasiswa matematik yang nilainya selalu gak pernah bisa move on dari 3 atau 4 kalau ngomentarin profesor matematik kira-kira pantas apa enggak, kayaknya gak tepat nih, wah nilai adanya gak bisa move on dari 3 ya, ngomentarin profesor matematik itu aja gak pantas hadirin. Allah Al-Azizul Hakim, Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Nabi katakan kepada Abdullah bin Abbas, jamaah, dari kecil dibangun konsep ini sama Nabi SAW. Nak, ini anak kecil, nak, ingat ya, ini seluruh manusia bersepakat mensupport kamu, gak akan bisa kecuali apa yang Allah tetapkan dan tuliskan untukmu. Dan nak, seluruh manusia ingin menjegalmu, ingin memudarat kamu, tidak akan bisa kecuali apa yang Allah tetapkan dan tuliskan untukmu. Hadirin, bayangkan gimana tidak hebat Abdullah bin Abbas setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala ketika beliau dewasa. Wong dari kecil begini konsepnya. Dari kecil ini pondasinya. Ini pondasinya. Ini pondasinya. Beda sama kita. Kita dari kecil udah nyalain makhluk dan membangun pondasi, mengarahkan anak-anak kita ke makhluk. Anak kita jatuh, siapa yang nakal? Oh, kursinya nakal, dipukul kursinya. Ya Allah, itu gak mendidik banget, masa kursinya dipukul. Ketika anak-anak jungkir balik dari kursi, ini nakal ya, mama pukul, udah gak usah nangis. Subhanallah. Ya gimana anaknya mau jadi orang kuat? Ada dulu nyalain kodok lagi. Ini kodok nih pasti. Subhanallah. Kodok disalahin. Apa hubungannya? ditanya pasti kakak yang salah, karena yang paling kecil nangis, kakaknya yang sok-sok ini, ayo kakak. Ya akhirnya anak tuh merasa dirinya dan nafsunya. Ya wajar nanti ketika besar susah diatur. Pokoknya kalau kamu ada apa-apa di sekolah, telepon ayah ya, telepon papa ya. Ya wajar ketika nanti besarnya ketergantungan sama papanya. Wong dari kecil udah begitu. Pokoknya ada apa-apa, kamu tahu kan, telepon papa. Iya. Nabi sosok gak demikian. Dan kita lihat jamaah sekali, ini dialog antara siapa dan siapa. Ini dialog antara seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus sepupu dengan sepupu ciliknya. Beda umurnya jauh banget, tapi sepupuan. Sekali lagi, seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya semuanya dalam tanda kutip, artinya punya kas negara pada saat itu, punya kekuasaan, punya pasukan, punya sahabat-sahabat yang siap membackup beliau, yang bukan hanya mensupport beliau tapi menyerahkan jiwa raganya untuk beliau, menyerahkan seluruh hartanya untuk beliau. Tinggal beliau kasih komando aja, itu semua akan kasih hartanya ke beliau, Abu Bakar dan lain-lain. Dan sudah terbukti ketika mereka hijrah, mereka tinggalkan semua untuk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tetap si kecil ini, Abdullah bin Abbas kecil, gak pernah dalam hadis ini diarahkan ke beliau. Padahal sangat wajar kalau Nabi bilang, nah, ingat loh, saya ini sepupumu, kalau ada apa-apa, bilang saya. Enggak. Padahal ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, posisinya sebagai Nabi, sebagai Rasul, sebagai panglima perang, sebagai pemilik kunci Baitul Mal. Tapi gak dikatakan, kalau kamu ada kesulitan apa, ada masalah apa, bilang sama saya ya. Ingat, kita ini keluarga, kita ini sepupuan, dan saya Nabi, ada apa-apa bilang saya. Enggak. Justru bilangnya, ingat nak, kalau minta-minta sama Allah, minta pertolongan sama Allah, dan manusia mau mensupport kamu kayak apapun gak akan bisa, kecuali apa yang Allah tuliskan dan takdirkan untuk kamu. Dan seluruh manusia jika ingin menjegalmu tidak akan bisa, gak akan bisa kecuali apa yang Allah tuliskan dan tetapkan kepadamu. Subhanallah. Beda sama kita ya. Nabi bukan, Rasul bukan, panglima perang bukan, gak punya pasukan, gak punya teman-teman setia, punya duit juga seberapa. Bilang sama papa ya. Kok bilang sama papa? Ada apa-apa bilang sama mama. Emangnya mamanya apa? Sabuk hitam karate juga enggak, ahli muatnya juga enggak, dan dua kukiwon juga enggak. Pokoknya bilang sama mama. Kalau ada apa-apa minta sama Allah, nah itu harusnya minta sama Allah. Karena ingat, mau mama, mau papa, mau ayah, mau ibu, mau umi, mau abi, mau keluarga besar kamu mendukung kamu, gak akan bisa nak, kecuali apa yang Allah tetapkan dan Allah takdirkan untuk kamu. Itu yang harus dibangun saudara diri, itu yang harus dibangun semenjak kecil. Dan ini yang harus dibangun setelah, pada saat kita hijrah. Pondasi-pondasi ini. Sehingga saat kita hijrah, lalu kita dapat ujian setelah hijrah. Kan orang yang hijrah pasti diuji sama Allah. Ahasiban nas an yutraku an yakulu amana wahum laiftanun. Ayat yang suka kita bawakan, Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan saya beriman, saya hijrah, saya sudah bertobat, dan mereka gak diuji sama Allah? Ayat ini sering kita sampaikan dalam bab kejujuran, dalam bab kesabaran, kita sampaikan ayat ini. Sungguh kami telah uji umat-umat sebelum. فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ, sehingga Allah lihat mana yang jujur dan mana yang berbohong. Ketika mengatakan saya beriman, ketika mengatakan saya hijrah, ketika mengatakan saya bertobat. Itu kan surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Nah, agar bisa melewati ujian-ujian tersebut, ini konsep seperti ini yang harus menancap di dalam diri kita. Konsep ini pun gak ada yang bisa kecuali Rabbul Alamin. Gak ada yang bisa. Maka minta-minta kepada Allah. Berharap, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang menetapkan itu bukan manusia yang zalim dan bodoh. Beda sama manusia itu ketika mengatakan, pokoknya tenang aja, saya akan dukung kamu. Tenang aja bro, gua akan dukung lo. Dia sendiri gak ngerti secara pasti apakah arah dukungannya itu benar-benar baik buat sahabatnya atau justru buruk untuk sahabatnya. Anggap aja tulus nih. Dan seringkali belum tentu tulus juga orang ngomong demikian ke kita. Tenang aja, saya akan dukung Anda. Belum tentu tulus loh. Bisa jadi pemain. Tapi anggap saja tulus. Dia sendiri gak bisa memastikan arah dukungannya itu sebenarnya bermanfaat gak ya untuk masa depan sahabat saya? Bermanfaat gak ya untuk masa depan saudara saya ini? Bukankah ada banyak dukungan justru menghancurkan kita? Betapa banyak dukungan orang tua justru membuat anaknya manja di masa yang akan datang. Manja, bukannya jadi kuat, bukannya jadi tough, bukannya jadi bermental baja, tapi justru membuat anaknya jadi lemah. Kenapa? Bukan karena di-cut sama orang tua, justru didukung terus sama orang tuanya. Akhirnya ketergantungan, akhirnya jadi manja. Beda dengan Rabbul Alamin. Tadi kita sudah baca surat Fatir ayat 2. Kalau Allah buka itu pintu rahmat, gak ada yang bisa meng-cut, gak ada yang bisa menahan. Dan kalau Allah tahan, gak ada yang bisa memuluskan. Dan yang membuka tutup ini adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Bukan zoluman jahula seperti kita. Al-Hakim. Jadi contoh ketika kita ba'da hijrah, lalu kita diseretkan secara ekonomi, apalagi pandemi begini, ingatlah yang menetapkan ini Al-Hakim. Al-Hakim. Ketika kita ada masalah, lo kayaknya sesek banget, ingat ayat ini, bahwa yang mentakdirkan ini semua adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Tapi yang nyakitin saya fulan ustaz atau fulana ustaz, ingat hadis Nabi, hadis Abdullah bin Abbas, gak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan. Gak akan bisa. Jadi fokus kita jangan kepada si A yang menyakiti kita, si B yang menjatuhkan kita, si D yang memfitnah kita, si E yang menggibahi kita. Jangan fokus ke sana. Fokus kepada hadis Nabi SAW, kepada Abdullah bin Abbas. Illa an yadurruka illa ma kataballahu alaih, kecuali apa yang Allah tetapkan atasmu. Lah kalau gitu sih, ingat lagi surat Fatir ayat 2, Al-Hakim. Ini maha bijak. Mungkin di fase perjalanan ini pahitnya minta ampun. Tapi hidup kan bukan sampai di sini saja. Berikutnya di alam barzakh, lalu di hari kiamat, kita akan merasakan manisnya takdir Allah jika kita sabar dan ridho kepada Rabbul Alamin. Adapun ketika fokus kita kepada manusia, si A, si B, si A, lalu dijegal oleh mereka, yang ada seumur hidup itu makan hati terus, sakit hati terus, dendaman terus. Hidup cuma sekali jemaah, kita isi dengan dendam terus. Kenapa bisa demikian? Karena fondasi seperti ini gak pernah kita tanamkan di dalam hati kita. Lihat Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, ditanamkan. Ini fondasi yang sangat amat kuat. Dan terbukti Abdullah bin Abbas menjadi sosok yang luar biasa. sosok yang alim. Sosok yang sangat bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Rabbul Alamin. Kenapa? Karena begini konsepnya. Yakin sama Rabbul Alamin. Dan itu kan yang kita baca setiap sholat wajib. Kan kita Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu kan yang kita baca setiap sholat. Cuma yang jadi masalah, banyak dari kita gak ngerti apa yang dibaca. Hafal sih dari kecil, aku hafal sih Ustaz, tapi apa artinya ya? Ini pentingnya memahami arti. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah, menghalang-halangi kalau engkau sudah berikan. Gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa halang. Kalau engkau sudah takdirkan berikan, gak ada yang bisa halang-halangnya. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan gak ada yang bisa ngasih kalau engkau sudah cegah. Kalau engkau sudah larang. Gak ada yang bisa. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan gak ada manfaatnya orang yang punya kedudukan segala macam jika berbeda dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang bisa. Lihat kisah Nabi Yusuf misalnya, disingkirkan sama seluruh kakak-kakaknya kecuali Benyamin. Disingkirkan oleh kakak-kakaknya. Jadi budak. Lalu di tempatnya Al-Aziz dan istrinya. Lalu mau diperkosa, habis itu difitnah, lalu dipenjara. Ya kalau lo takdirkan jadi orang besar, jadi orang besar aja. Akhirnya dipertemukan lagi sama ayahnya dan keluarganya secara terhormat. Nabi SAW mau dihina, mau dicaci, mau dimaki, mau dibunuh. Kalau Allah gak takdirkan, gak akan bisa. Tidak akan bisa. Walaupun satu kota pengen bunuh Nabi SAW misalnya. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha. Apa yang Allah buka kepada manusia dari rahmatnya, enggak ada yang bisa mencegahnya. Dan apa yang Allah cegah, enggak akan ada yang bisa memuluskan, mewujudkan, dan seterusnya. Itu hal yang perlu kita camkan. Maka kata para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab, ketika keyakinan ini sudah benar-benar masuk dan merasuk ke dalam jiwa seorang hamba, maka yang terjadi adalah inqita'ul 'abdi 'ani ta'alluqi bil khalq. Yang terjadi adalah keputusasaan hati seorang hamba untuk bergantung kepada makhluk. Ini yang penting banget jamaskan dalam hidup. Ketika hati itu terputus untuk bergantung dengan makhluk, minta-minta sama mereka, ngemis dengan mereka, berharap dapat sesuatu dari manusia, dan takut kalau diinikan oleh manusia, sehingga yang terjadi adalah ifradullah bitta'ah wal ibadah. Yang ada adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betul hadirin, itu bukan berarti kita berlepas diri secara fisik, secara sosial dengan makhluk. Enggak. Allah berfirman kok di awal surat Al-Ma'idah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal itmi wa la udwan. dan saling tolong menolonglah di atas ketakwaan dan kebaikan serta jangan tolong menolong di atas dosa dan keburukan atau dosa dan permusuhan. Ya, manusia saling tolong menolong, tapi yang kita yakini adalah kullu hadza mimma kataballahu lil insan. Itu telah ditetapkan oleh Allah. Fal fadlu lillahi fihi awwalan azza wa jal. Maka kita harus meyakini bahwa karunia pertama dan utama itu kepada Allah. Kenapa? Ini poinnya. Huwallazi sakhkhara laka man yanfa'uka wa yuhsinu ilaika wa yuzilu kurbataka. Karena Allah lah yang mengatur semua dan menciptakan, mengatur siapa di antara hamba-hambanya yang akan mendukung kamu, gitu loh. Yang akan berbuat baik sama kamu dan yang akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kamu. Begitu juga sebaliknya. Jadi Allah SWT yang ngatur itu semua. Yang ngatur itu semua. Maka pasti ada interaksi dengan makhluk, tetapi kita harus yakin siapa yang ngatur ini semua. Siapa yang menggerakkan hati dia. Itu seperti contoh kemarin tukang tahu. Atau contoh Al-Imam Syaqiq Al-Balkhi dan seterusnya. Itu siapa yang gerakin? Siapa yang menggerakkan? Kalau bukan Rabbul Alamin. Siapa yang menggerakkan? Seringkali kita bantu orang gak ngerti kenapa kita bantu dia. Kenapa Anda kasih ke dia? Kenapa enggak dia? Enggak tahu sih. Hati saya cenderung kasih dia aja. Kan begitu hadirin. Itu siapa? Seringkali kita, misalnya kita ikut kajian seorang ustadz. Kenapa ustadz A? Kenapa enggak ustadz B? Padahal mungkin materinya hampir sama. Seringkali di awal-awal kita ditanya gitu enggak ngerti. Enggak tahu sih. Cuma saya buka YouTube, yang saya ketemu ustadz itu. Itu siapa yang gerakan? Kita ketemu si A, ketemu si B, ketemu si C, akhirnya kita join bisnis bareng terus sukses. Itu yang menggerakkan kita ketemu si A itu siapa? Seringkali kita ketemu tidak kita sengaja, sekilas aja, ternyata cocok. Kita nggak sekian orang, saya mau ngincer si A. Kadang-kadang justru yang kita incer nggak dapet. Ternyata belagu lah orangnya segala macam lah, nggak ketemu-temu lah. Yang kita nggak incer jadi dekat. Dan disitulah pertolongan Allah itu terjadi. Padahal itu banyak dalam kehidupan kita. Tinggal kita mau ambil ibrah apa tidak. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan. Kalau ini benar-benar merasuk, hati kita akan putus asa untuk bertumpu kepada makhluk. Ingat, ini amalan hati. Bergantung dengan makhluk. Bergantung. Seorang istri akan putus asa untuk bergantung dengan suaminya. Walaupun, sekali lagi, maksudnya bukan berbuat buruk sama suaminya, kurang ajar sama suami, enggak. Tapi hati gak ketergantungan dengan suami kita. Walaupun 100% nafkah kita ditanggung sama beliau. Sebagaimana seorang suami gak akan ketergantungan sama istri. Walaupun istrinya baiknya minta ampun, karena dia tahu bahwa yang memasukkan sifat baik ke dalam istrinya itu Allah Subhanahu Wa Taala, bukan baik dengan sendirinya, enggak. Allah yang kasih sifat itu. Maka sebelum itu semua, kita harus bergantung sama Rabbul Alamin. Kita harus bergantung sama Rabbul Alamin. Gak akan bisa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Gak akan bisa. Ini bukan semata-mata. Seringkali bukan semata-mata hukum aksi reaksi. Aksi reaksi itu ada, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim dalam misalnya dakwah-dakwah. Tapi seringkali dalam hidup ini bukan hanya teori itu yang ada. Betapa banyak jamaah sekalian. Betapa banyak. Orang tua tetap mencintai anaknya walaupun anaknya kurang ajar sama dia. Anaknya durhaka, tetap aja sayang. Kenapa? Enggak tahu, sayang. Itu itu sifat sayang itu siapa yang masukkan? Karena itu sudah keluar dari kaidah kita akan simpatik atau kita akan respect, kita akan sayang kepada orang yang berbuat baik sama kita. Ini anaknya gak ada berbuat baiknya sama dia, jahat. Oh, tapi kan Ustaz, ada apa, anaknya gak bisa dipungkiri hubungan darah, kan di rahim. Oke, saya tahu ada kasus, ini anak angkat, dalam arti diasuh, semua dicurahkan, tapi anaknya gak baik. Setiap dikasih kebaikan sama orang tua angkatnya ini dibalas dengan air tuba, tetap aja orang tua angkatnya sayang yang minta ampun sama ini anak. Itu mana hukum aksi reaksi dalam hal ini secara langsung ya, kalau bukan Allah yang kasih hati seperti itu. Ada banyak wanita itu suaminya udah gak karu-karuan, selingkuh sana, selingkuh sini, selingkuh situ, dan dia tahu tetap aja sayang sama suaminya, minta pisah, gak mau pisah. Itu siapa dan mana aksi reaksi dalam hal itu kalau bukan Allah yang memasukkan? Oleh karena itu kembalikan kepada Rabbul Alamin yang memiliki semua ini, minta pertolongan kepada Rabbul Alamin, minta taufik kepada Allah Jalla wa'ala, jaga hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan membuat kita nyaman dalam hidup, bukan hanya sabar, nyaman dalam hidup sesulit apapun, dalam kondisi pandemi atau kondisi normal, dalam kondisi ekonomi bagus atau resesi. Karena kita tahu yang mentakdirkan ini semua Al-Hakim, dan mau diotak-atik gak akan bisa, tidak akan bisa. Lalu Nabi SAW menutup riwayat ini dengan ucapan Sallallahu Alaihi Wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena atau tinta-tinta pena telah kering, pena telah terangkat dan tinta-tinta di lembaran telah kering. Apa maksudnya? Kinaya'an nufudhil maqadir wa kitabatiha jami'iha fi kitabin jami'in min amadin ba'id. Ini adalah sebuah ungkapan. Jadi pena telah terangkat dan tinta di lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Ini adalah ungkapan bahwa takdir dan apa yang tercatat di dalam buku catatan takdir kita itu pasti terrealisasikan dan terwujud. Pasti terrealisasikan dan terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satupun sesuatu yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, tidak ada sebuah kejadian dalam diri kita apapun itu, illa fi kitab, kecuali telah tertulis dalam kitab lohil mahfud, dalam kitab catatan takdir kita, min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan kejadian itu. Inna dhalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah sekali bagi Allah, gak ada sulit-sulitnya, sangat-sangat mudah. Karena itu ini yang perlu kita camkan, ini yang perlu kita renungkan. Banyak Abdullah bin Abbas mengatakan, inna awwala syai'in khalaqahu Allahul qalam, yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala lahu uktub, maka Allah perintahkan pena itu catat. Qala wa ma aktub, pena bertanya, aku harus catat apa ya Allah? Lalu Allah kata al-qadar, takdir, semua yang terjadi di alam semesta ini. Fajaru bima huwa kain ila an taquma sa'ah, dan maka pena pun mencatat seluruh yang terjadi sampai hari kiamat. Itu bisa dicek dalam tafsir At-Tabari ketika mentafsirkan surat Al-Qalam ayat 1, nun wal qalami wa ma yasturun. Semua sudah dicatat jemaah sekalian. Dan inilah sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, inna allaha kataba maqadir al-khala'iqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alfa sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir seluruh makhluk-makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, atau sebelum 50 ribu tahun penciptaan langit dan bumi. Jadi Allah sudah catat semuanya, sudah komplit, 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, kembalikan semua kepada Rabbul Alamin. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita, dan jangan sampai kita bergantung kepada manusia atau makhluk, apalagi di zaman kondisi yang sangat penuh ujian seperti ini. Godaannya banyak, tapi ingatlah apa yang dikatakan Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas, apa yang menimpa kalian apabila seluruh umat mendukung engkau, gak akan bisa kecuali apa yang Allah takdirkan, dan apabila seluruh umat ingin menjegal, gak akan bisa kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kamu. Maka langsung direct ke Allah Subhanahu Wa Taala, minta, minta, dan minta, berdoa, berdoa, dan berdoa. Itu yang perlu kita camkan bersama. La yaruddul qada illa du'a, sebagaimana sabda Nabi SAW, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya berjalan sesuai dengan ketetapan Rabbul Alamin. Maka sebuah hal yang sia-sia jika kita gantungkan diri kita kepada manusia. Dan ini adalah konsep yang sangat luar biasa dan harus kita perjuangkan, dan belum tentu yang berbicara lebih baik daripada yang mendengar dan yang mencatat. Tapi ini adalah amanat ilmu yang harus disampaikan, dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah SWT untuk bisa menjalaninya atau memperjuangkannya, sehingga benar-benar kita hidup dalam iman dan akidah yang kokoh. Saya rasa cukup sampai di sini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan akan datang insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Ada masih ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Barang siapa yang bertanya atau mengkoreksi jika saya ada kesalahan, saya berikan kesempatan. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz bersama tim dan jamaah semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut juga seluruh umat muslim di dunia, amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz ingin bertanya, jika kita tidak minta sama Allah itu disebut sombong? Ya, disebut sombong kan dalam surat Ghafir ayat 60. Innal ladzina istakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin, sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia enggak ibadah, dia enggak berdoa kepada aku, maka aku akan masukkan ke dalam api neraka jahanam dalam kondisi hina. Ustaz ingin bertanya, berarti kita tidak boleh enggak enak sama Allah ya? Enggak boleh enggak enak sama Allah. Tergantung konotasinya nih. maksudnya minta banyak-banyak gitu boleh enggak? Padahal kita merasa banyak dosa dan merasa enggak enak ke Allah kalau minta banyak-banyak. Mohon penjelasannya, terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Iya, enggak boleh, enggak enak dari angle seperti itu. Nabi SAW yang mengatakan, "Wa idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau mau minta, minta kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau ingin minta pertolongan kepada Allah. Jadi minta sebanyak-banyaknya. Minta sebanyak-banyaknya. Dan Allah punya jauh lebih banyak cara mengijabah doa kita. Dan kita tahu sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Imam Ahmad dalam Musnadnya, ya, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin," tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa, "laisa fiha itsmun wa la qati'atu rahim," yang tidak ada unsur dosa dan memutuskan tali silaturahim, illa atallahu biha ihda thalath," kecuali Allah akan berikan dengan satu dari tiga opsi. Hadis ini sudah sempat kita bahas dulu, ya. Tidaklah seorang muslim berdoa dan dalam doanya tidak ada unsur dosa dan pemutusan silaturahim, kezoliman dan lain-lain, kecuali Allah akan kasih. Tapi cara Allah ngasih satu dari tiga opsi. Yang pertama, imma an yu'ajjila lahu da'watah. Yang pertama, Allah akan kasih doanya, dijabah doanya di dunia dan disegerakan. Lalu yang kedua, wa imma an yadkhirahu fil akhirah. Yang kedua, an yadkhirahu fil akhirah. Yang kedua, Allah mungkin enggak kasih di dunia, tapi Allah kasih di akhirat. Allah kasih di akhirat. Itu. Ada orang minta rumah di Senopati, enggak dikasih Senopati. Tapi Allah kasih istana di surga. Jadi dipikir enggak dikabulkan, tapi dikasih di surga. Dan di surga lebih bagus. Atau yang kedua, wa imma an yasrifa anhu minasu'i mithlaha. Atau Allah enggak kasih, tapi Allah palingkan keburukan yang seharusnya menimpa dia kalau dia enggak berdoa yang senilai dengan nilai doanya tersebut. Jadi dikabulkan. Itu para sahabat ketika mendengar konsep ini, kan orang berpikir dikabulkan itu hanya satu opsi, ya, apa yang kita minta. Ternyata ada tiga opsi. Maka para sahabat mengatakan, "Idzan nukthir." Kalau begitu kita banyak-banyak aja berdoa ya Rasulullah. Jadi kalau begitu konsepnya, kita perbanyak aja doa kita. Apa kata Nabi SAW? Allahu akthar. Allah lebih banyak lagi mengabulkan doa-doa kita. Jadi sebanyak apapun kita minta, Allah kasih pengabulan lebih banyak lagi. Jadi jangan pernah gak enakan. Justru kita akan dimarahin sama Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Kita sudah bahas hadisnya. Barang siapa yang gak minta, barang siapa yang gak berdoa, Allah murka sama dia. Allah marah sama dia. Jadi justru itu adalah bisikan-bisikan atau godaan-godaan agar kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi hidayah dan keistiqomah oleh Allah untuk menuntut ilmu. Mau tanya, prakteknya untuk tidak meminta pertolongan kepada manusia itu seperti apa? Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, tidak meminta pertolongan kepada manusia itu secara umum, minta pertolongan yang tidak ada timbal balik gitu loh. Tidak ada timbal balik. Jadi pure meminta pertolongan. Beda kalau mulai semenjak belajar Riyadhus Shalihin, Ustaz, aku gak pernah minta tolong lagi sama bibi. Bibi itu bukan minta tolong, itu akad jasa, itu akad ijaroh. Kita bayar dia gitu loh. Kalau kan repot dong, maka gak ada satupun direktur yang minta tolong sama sekretarisnya, lalu manajer gak ada yang minta tolong sama staffnya, lalu OB gak ada kerjaan di kantor dan seterusnya. Kenapa? Jangan minta tolong sama makhluk. Enggak, itu akad ijaroh. Akad ijaroh itu akad menjual jasa, yang menjual jasa terhormat, yang meminta itu bukan minta pertolongan, kita bayar jasa tersebut. Jadi tidak pertolongan pure yang dibahas ini, pertolongan pure yang sehingga membuat seseorang itu merasa punya hutang budi dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, apa saja kan, makanya kan kita sudah bahas riwayatnya, sebagian para sahabat ketika berbaiat dengan Nabi untuk tidak meminta pertolongan seperti Abu Bakar dan lain-lain, itu sampai pelana atau tali kekang kudanya jatuh, dia gak minta tolong sama yang lain, dia minta tolong sama dia ambil sendiri. Jadi hal-hal kecil pun ambil sendiri, dia gak minta tolong. Jadi itu poinnya, kecuali kalau ada hajat atau darurat. Ada hajat, hajat itu kebutuhan, baik kebutuhan kita atau memang dibutuhkan, atau misalnya kebutuhan dalam, misalnya dalam segi mengedukasi, mendidik, orang tua minta tolong kepada anaknya untuk mengajarkan dia berbakti, guru minta tolong sama muridnya dalam arti untuk mendidik murid punya adab dan seterusnya, dan bagaimana berbakti. Terus juga dijelaskan Syuthaimin minta tolong jika kita rasa orang yang kita mintakan itu senang. Jadi tujuannya bukan minta tolong, karena kita bisa ngerjain itu sendiri. Gak pakai dia pun kita bisa, dan gak ada masalah. Tapi kita ingin membuat orang itu gembira dan senang. Karena banyak orang baik itu senang banget ketika diminta tolong. Dan rebutan tolong, saya aja yang diminta ya, saya aja yang ngerjain gitu loh. Dan kita disunahkan untuk memberikan kegembiraan ke dalam hati manusia. Jadi kalau ada hajat, kita memang butuh, atau darurat, darurat gitu, memang butuh minta pertolongan segala macam, maka jelas wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berfirman di awal surat Al-Maidah, saling tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan, enggak ada masalah. Jadi hindari minta tolong yang enggak perlu gitu loh, yang enggak penting. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong, itu enggak boleh. Itu dijauhkan. Tapi kalau ada hajat, kalau ada darurat, maka dibuka pintu itu. Sebagaimana tadi profil para sahabat, sampai ngambil hal-hal kecil, mereka nggak minta tolong kepada saudaranya. Mereka berusaha selesaikan sendiri. Kecuali ada unsur hajat atau edukasi, ada dan seterusnya. Hajat, darurat, dan hajat cukup ini ya, ada beberapa varian. Selebihnya usahakan kita selesaikan sendiri, dan jangan minta pertolongan kepada orang. Adapun kalau kita gak minta tolong tapi orang itu berinisiatif bantu, gak ada masalah, terima aja. Tapi jangan kebiasaan, nanti akhirnya hati kita terpaut dengan manusia atau dan lain-lain. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Satu lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz selalu dalam rahmat dan penjagaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di balik dan begitu juga dengan penanya dan kita semua. Ketika kita menyadari di balik kesempitan yang di dalamnya banyak di dalamnya ada kesabaran, pasti Allah selalu beri kemudahan setelahnya. Dan ketika saat butuh sekali hajat, terus teringat di saat Allah beri kemudahan, terus teringat di saat Allah memberikan kemudahan. Kemarin saya mungkin tidak bisa menjaga dan mungkin saya sekarang malu meminta ke Allah. Apakah dibolehkan perasaan malu tersebut disertai minta ampun dan meminta setelahnya? Apakah yang saya lakukan Allah ridho, Pak Ustaz? Jazakallahu khair. Semoga ada sesi tanya jawab. Gih, Pak Ustaz. Ya ini ada sesi. Hamba Allah di Salatiga. Oh ya, ahlan wa sahlan. Hadirin Allah muliakan, semua kita pendosa. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti melakukan banyak sekali kesalahan. Dan yang terbaik dari mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Wa khairul khata'ina tawabun, yang paling terbaik dan terbaik yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan jangan samakan Allah dengan manusia dari segini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tuh enggak sama dengan apapun, dan Allah Maha melihat dan Maha maha mendengar lagi maha melihat. Dan sudah kita jelaskan ketika kita membahas tentang meminta dan meminta pertolongan kepada Allah. Bedanya Allah dengan manusia, manusia itu gak suka kalau diminta-mintain. Dan semakin kita minta sama manusia, kita semakin malu dan semakin gak nyaman. Tapi sama Allah beda. Allah justru marah kalau kita gak minta. Allah justru marah kalau kita gak minta. Man lam yas'alillah yagdob alaih, kata Nabi SAW. Barang siapa yang gak minta, yang gak berdoa, maka Allah akan murka. Dan kalau kita gak minta, kita difonis sombong. Dalam surat Al-Ghafir 60 di atas, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga dia enggak beribadah dan enggak meminta, enggak berdoa kepada Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya dalam kondisi hina. Kita juga ingat dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan apabila hambaku bertanya, katakan aku dekat, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Jadi rasa malu karena banyak dosa itu bagus, tapi bagaimana pelampiasannya, bagaimana mengekspresikannya dan bagaimana mengungkapkannya. Kalau melampiaskan dengan jadi gak mau berdoa itu keliru. Justru kita harus banyak doa kepada Allah. Doa minta ampun, doa agar aib kita ditutup, doa agar dosa itu tidak memberikan side effect atau misalnya efek domino dalam kehidupan kita. Harus lebih banyak doa lagi. Dan itu yang diinginkan oleh Allah SWT. Dan kita ingat hadis Nabi SAW yang sebelumnya, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Jadi ketika kita melakukan dosa, lanjutkan dengan perbuatan baik, dan diantara perbuatan baik terbaik adalah doa. Justru harusnya semakin semangat berdoa, bukan semakin malu. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.